Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bertemu di acara kita melalui Radio Republik Indonesia yang kita sayangi dan kita cintai ini, dan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebersamaan kita selalu mendapatkan berkah dari Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita mampu menambah ilmu dan pengetahuan kita, dan yang paling penting adalah bagaimana kembali menyadarkan kita tentang apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Firman-Nya. Hari ini kita memasuki ayat ke-43 dari surat An-Nahl yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Fas'alu ahlazzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-43 ini sebenarnya sangat menyokong keterangan ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan tentang bagaimana Allah akan memberikan suatu pengaruh yang begitu sangat besar, suatu hal yang begitu sangat dahsyat ketika seorang mukmin mau berusaha dalam kehidupan mereka. Allazina wallazina hajaru, kata Allah. Dan kemudian tidak hanya itu saja, mampu bersabar. Allazina sabaru, dan kemudian dia juga wa'ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika di dalam perjalanan kehidupan kita menemukan berbagai persoalan yang membuat kita terkadang kehilangan keseimbangan, membuat kita terkadang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita terkadang lalai dari keyakinan kita, membuat terkadang keimanan kita semakin agak tipis karena lupa kepada Sang Pencipta. Maka dalam ayat 43 ini Allah mengingatkan kepada kita tentang profil terbaik yang bisa kita contoh. Siapakah mereka itu? Yaitu para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan, ya. Dan tidaklah kami utus sebelummu wahai Muhammad kecuali utusan kami yang mereka itu adalah rijalan. Dari satu pemahaman, ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya yang berasal dari kaumnya, atau rasul yang jenisnya sama dengan jenis kepada yang didakwahkannya itu sama-sama manusia. Allah sengaja tidak mengutus malaikat karena malaikat tidak sama dengan manusia. Oleh karena itu bisa saja nanti keluar pernyataan bahwa untuk mana bisa kami tiru malaikat? Ya, dia punya kelebihan tersendiri, kami tidak. Malaikat memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, sedangkan kami banyak tantangan, tidak sebagaimana malaikat. Jadi Allah ingin mengatakan itu ada utusanku dan dia adalah manusia yang bisa kamu tiru dan bisa kamu jadikan pedoman untuk menjalani kehidupan kamu. Yang kedua, ayat ini menjelaskan bahwa rasul yang diutus itu semuanya adalah para pria, laki-laki, tidak ada wanita. Jadi kalau ada klaim yang mengatakan bahwa ada rasul dari wanita, itu adalah salah. Karena Allah sudah mengatakan illa rijalan, yang diutus itu hanya laki-laki. Hikmahnya adalah besar sekali, karena kalau perempuan dia memiliki sedikit keterbatasan di dalam berinteraksi. Perempuan tidak bisa sebagaimana laki-laki bebas di dalam berinteraksi, karena kalau misalnya perempuan yang menyampaikan, laki-laki bisa berpikiran agak negatif. Tapi kalau laki-laki yang menyampaikan, jauh lebih aman daripada kalau wanita yang menyampaikan. Jadi ayat ini pada intinya mengingatkan kita untuk tidak bingung. Kalau kita menghadapi persoalan, ada kisah kehidupan para rasul yang Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Tengok itu, kata Allah. Ya. Kalau kamu dalam keadaan sedih, coba tengok bagaimana para rasul menghadapi masalah dalam kehidupannya dan juga ada sedih. Nabi Muhammad pernah sangat sedih sampai-sampai ingin membunuh, seakan-akan ingin menghancurkan dirinya, ya, karena sedih kaumnya diajak beriman kepada Allah tapi ternyata mereka menolak. Nabi Ayub juga sangat sedih karena tertimpa penyakit, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bagaimana keteguhan Nabi Ayub ketika bersabar, dan akhirnya kesabaran itu membuahkan kemanisan kehidupan yang jauh lebih baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bingung menghadapi persoalan, kebingungan dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup, tidak tahu apa yang harus dilakukan, maka jawabannya adalah kembali kepada Al-Quran, baca riwayat dan sejarah kehidupan para rasul, karena sekarang ini sudah banyak buku kisah nabi dan rasul, baik dalam satu buku ataupun dipecah-pecah. Ada kisah kehidupan rasul sendiri, Nabi Muhammad, ada kisah kehidupan Nabi Ibrahim dalam satu buku, ada kisah macam-macam. Itu bisa kita jadikan sebagai bahan untuk mengetahui lebih jelas apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Allah sudah memberikan petunjuk, tinggal bagaimana kita mengikutinya. Bersama kita di studio sudah ada Fajrul Haq yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang ayat ini. Kami persilakan, Ustaz. Iya. Ayat yang kita kaji saat sekarang ini adalah menyatakan Allah Subhanahu wa taala telah mengirim rasul yaitu dari bangsa manusia. Walaupun tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Perdana, rijalan itu adalah laki-laki, tidak perempuan begitu ya. Tapi sisi lain juga bahwasanya untuk menekankan bahwasanya rasul itu adalah menunjukkan dari bangsa kita, manusia. Maka ketika Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Ini kalau seandainya kita buang kata ma-nya dengan illa, maka saya baca menjadi wa arsalna min qablika rijalan nuhi ilaihim. Artinya tetap sama, tapi perbedaannya ada dengan pertama kali yang kita bacakan ayat itu dan yang kedua kali ketika saya ambil ma dengan illanya. Apa keuntungannya? Keuntungannya ketika Allah berfirman memakai ma dengan illa itu adalah betul-betul untuk menekankan bahwasanya Allah itu telah mengutus. Yang diutus Allah itu Allah akan turunkan wahyu, berikan kepada orang tersebut untuk disampaikan. Maka ketika itulah langsung ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul ataupun seorang nabi, maka Allah mengatakan fasalu ahladzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Maka problema yang sekarang ini yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya banyak sekali orang yang bertanya tapi tidak bertanya pada tempatnya, sehingga mereka itu dapat menyesatkan lagi kehidupan mereka yang tadinya sudah sangat sesat. Kenapa? Karena disebabkan mereka itu salah bertanya atau tempat bertanyanya itu salah. Makanya Allah mengatakan fas'alu ahladzikri. Fas'alu ahladzikri. Sama kalau kita di jalan itu, kalau kita ingin menanyakan masjid, kalau orang yang kira-kira kita anggap wajahnya itu kira-kira tak pernah sholat atau bukan orang sini, kalau kita tanya masjid itu, kalau yang belum terkenal mereka itu tidak akan mengetahui di mana masjid itu ya katanya. Maka kita juga tempat kita bertanya itu juga ketika kita ingin menanyakan seseorang itu ya harus tepat di situ, paling tidak penduduk di situ kan begitu. Atau orang yang kita anggap dia itu tahu. Maka inilah perlunya latihan sehingga kita tidak salah. Maka kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita tanyakan adalah ahlun nujum, fas'alu ahlan nujum. Nujum ini adalah orang-orang yang meramalkan, paranormal ataupun orang-orang pintar. Maka ini adalah tempat yang salah. Kita tidak akan pernah kembali kepada ke jalan yang benar, sehingga jalan kita itu tetap sesat disebabkan apa? Disebabkan kita salah bertanya. Maka sangat penting sekali Ustaz ya, Perdana ya, bahwasanya tempat bertanya itu memang betul-betul sudah diajarkan dalam firman Allah yang kita kaji saat ini. Karena betul-betul diartikan di sini, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. In kuntum la ta'lamun ini artinya apa? Memang kalau seandainya betul-betul kamu tidak mengetahui. Karena banyak juga orang yang dalam kehidupan dunia ini ada yang pura-pura tahu, kan gitu, padahal tidak tahu, kan begitu. Ada yang membahas masalah kajian hukum padahal dia tidak pernah melihat, membaca Al-Qur'annya pun tak pernah, baca Qur'an pun tidak bagus. Bagaimana dia akan mendapatkan sebuah hukum yang bagus dari Al-Qur'an tersebut, apalagi dari sebuah hadis, apalagi dari kitab-kitab fikih yang bersumberkan Al-Qur'an. Atau bahasa Indonesia bukunya saya tidak pernah melihat seumur hidup, hanya mengatakan selama ini, oh itu tidak boleh, itu haram, itu begini gitu. Tapi ketika dia dihadapkan oleh sebuah pertanyaan, yang mana pertanyaan itu mungkin menyudutkan dia, salah satu contohnya, kita tidak boleh membuang-buang waktu atau menyia-nyiakan waktu karena waktu itu adalah sangat berharga. Memang ada dalilnya di dalam Al-Quran, kan gitu, Ustaz Perdana, sehingga kita tidak boleh membuang-buang waktu. Maka ada timbul pertanyaan, bagaimana Ustaz kalau seandainya ini main catur, kan untuk melatih, sampai di mana kira-kira pembahasannya Ustaz? Dibolehkan dan tidak dibolehkan hal tersebut. Baik, terima kasih Ustaz Fajrul. Mengenai masalah bermain ini ya, bermain itu suatu hal yang pada dasarnya diperbolehkan selama itu tidak melalaikan seseorang dari tugas dan kewajibannya, terutama sekali tugas dan kewajibannya terhadap Sang Penciptanya. Karena pada masa Rasulullah juga ada perintah, ajarkan anakmu berkuda, ajarkan anakmu berenang, ya, ajarkan Rasulullah berlomba-lomba dengan istrinya, ya. Main-main itu adalah sesuatu yang wajar, tapi jangan pula ketika waktu salat sudah sampai, kemudian main-mainnya lebih didahulukan daripada salat, ya. Silakan untuk bermain catur, tapi jangan sampai melalaikan tugas dan kewajiban, ya. Belajar, ada tugas belajar, ada tugas bekerja, ada tugas untuk memasak, ya, ada tugas lain yang lain. Kalau sudah dilaksanakan, maka boleh bermain. Katakanlah untuk refreshing atau untuk menyegarkan otak kembali atau untuk mempertajam daya ingat. Kalau dia bermain catur karena berhubungan dengan strategi dan sebagainya, silahkan. Yang salah adalah kalau terlalu tenggelam dalam bermain-main, ya, terlalu berlalai-lalai dengan permainan kita. Ya, boleh main kartu tapi jangan melanggar syariat, jangan sampai berlebih-lebihan dalam main kartu. Boleh main PS bagi anak-anak, bagi adik-adik kita atau bagi remaja kita, tapi jangan pula dalam hampir setengah hari berada di matanya di depan PlayStation itu, ya. Duit keluar, mata capek, tidak memberikan manfaat apa-apa kecuali hanya kesenangan-kesenangan belaka saja. Oleh karena itu, mari coba seimbangkan kehidupan ini. Ada waktu bermain, ada waktu belajar, ada waktu beribadah, ada waktu bekerja. Semuanya harus diseimbangkan. Orang yang bijak adalah orang yang mampu mengatur waktunya, karena memang kita hidup di dunia ini dalam waktu yang relatif sangat singkat dan punya keterbatasan. Oleh karena itu, pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, karena kita akan menyesal kalau waktu tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Orang yang tidak belajar di waktu dia kecil, dia akan sangat menyesal karena di hari tuanya atau masa remajanya dia harus bekerja lebih keras menggunakan ototnya, sedangkan orang yang belajar hanya mempergunakan pikirannya dan mendapatkan hasil yang jauh lebih besar daripada orang yang tidak belajar. Orang yang masa mudanya tidak mau bekerja keras, maka yakinlah bahwa pada hari tuanya dia akan bekerja lebih keras, jauh lebih keras, karena tidak sebagaimana orang yang muda bekerja keras, dia akan menikmati masa tuanya dengan penuh kenyamanan. Mari sama-sama kita pergunakan waktu kita. Mari sama-sama kita menjadikan Rasul dan kisah para Rasul sebagai bahan pertimbangan kita untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Ini saja dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.